stabilitas sebuah bangsa, rasa aman, rasa tentram pada sebuah bangsa dan negara adalah harapan masing-masing warga, harapan masing-masing masyarakat. Seseorang yang berakal sehat tentu mendambakan negaranya aman, negaranya tentram, negaranya damai, negaranya utuh, negaranya stabil dalam semua hal. Harapan ini barakallahu fikum ternyata juga harapan yang dibenarkan dalam Islam, bahkan termasuk dambaan harapan para anbiya wal mursalin. Kalau kita membaca sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita mendapati beliau salah satu dari anbiya wal mursalin yang memiliki harapan besar, dambaan besar adanya sebuah negeri, sebuah bangsa yang aman, yang sejahtera, yang damai. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk meletakkan istri dan anaknya ketika itu, Ismail dan Ummu Ismail, di sebuah lembah tak berpenghuni, lembah Mekah. Di antara yang beliau panjatkan kepada Allah Azza wa Jal ialah apa yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-126. Allah menceritakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah lembah ini negeri yang aman, berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan bagi yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Itu di antara doa yang dipanjatkan Nabi Allah Ibrahim. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah menjadikan lembah ini yang sebelumnya gersang tak berpenghuni sebagai negeri yang aman, dilimpahkan rezekinya, dikuatkan ekonominya, dan Allah kabulkan doa tersebut. Allah jadikan lembah Mekah menjadi lembah yang aman, yang dulunya kosong tak berpenghuni. Setelah itu banyak yang berdatangan kepadanya, bermunculan di dalamnya, terutama ketika adanya air zam-zam di sana. Pada kesempatan yang berikutnya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam datang lagi ke lembah Mekah yang sudah ada penduduknya di sana, beliau berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama, semoga menjadikan negeri yang sudah aman ini aman kembali. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, Allah menyatakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini yang sebelumnya lembah ini, sekarang negeri ini, jadikan negeri ini amina, negeri yang aman, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Itu pertanda dambaan-dambaan yang semacam itu merupakan dambaan yang syar'i, kemauan yang syar'i para anbiya wal mursalin mendambakan hal semacam itu. Tentunya kaum muslimin wal muslimat pun mendapatkan dampaan yang sama. Itu juga dampaan semua warga negara. Memiliki sebuah negara yang kuat, yang solid, yang aman, yang sejahtera, yang damai, yang stabil. Barakallahu fikum. Kuncinya seperti yang disebutkan di atas dengan dua poin, dua prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadi warga negara yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, jadi hamba Allah yang beriman, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dan yang kedua, jadi warga negara yang mentaati penguasanya yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam semua kondisi dan keadaan yang ada. Ketika rasa aman tercapai, kedamaian tercapai, maka dunia dan seisinya seolah-olah Allah limpahkan kepada kita semua. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah di majmu' turuqihi dari Ubaidullah ibn Mihsan Al-Khutami. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang berpagi hari dia merasa aman di tempat tinggalnya, aminan, itu yang pertama kali disebutkan. Siapa saja yang berpagi hari dalam keadaan dia merasa aman di tempat dia tinggal, sehat wal afiat fisik dan jasadnya, dia punya makanan hari itu, maka seolah-olah telah dilimpahkan untuk dia dunia yang ada ini. Yang namanya dunia, rasa aman, badan sehat, ada makanan. Dan lebih daripada itu, bisa makan, badannya sehat, aman, sejahtera. Itu yang namanya dunia. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dikarenakan ini merupakan matlabun syar'i, tuntutan syariat, maka masing-masing kita diminta andilnya untuk saling bahu membahu, saling bantu membantu, rakyat, pejabat, warga, penguasa, saling bantu membantu, saling bahu membahu untuk mewujudkan keutuhan bangsa, mewujudkan keamanan bangsa, stabilitas bangsa dengan poin-poin yang disebutkan di atas. Ta'awun dalam bab ini termasuk ta'awun al-birri wa taqwa. Wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Barakallahu fikum. Selebihnya anda bisa membaca sebuah risalah ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah dengan judul Al-amnu mas'uliyatul jami'. Al-amnu mas'uliyatul jami'. Dibahas panjang lebar di sini barakallahu fikum, terkait dengan pentingnya rasa aman, rasa stabilitas nasional, bagaimana caranya bahaya hilangnya rasa aman, dan kewajiban berta'awun di dalam mewujudkan ini semuanya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup, semoga bisa dipahami dengan baik dan kita wujudkan dalam keseharian kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Talak ibn Habib memang dalam tarjamahnya Rumia bil Irja, dia dituduh punya pemahaman Murji'ah, sehingga diwaspadai sisi pemahaman Irja'nya kalau benar. Adapun terkait dengan definisi takwa yang disebutkan tadi, itu definisi yang diambil, dipakai, disebutkan oleh para ulama salafan wa khalafa dulu sampai sekarang ini. Kalam hak, ucapan yang benar, barakallahu. Bagaimana menjawab syubhatnya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, tentang demo dengan berdalil hijrahnya para sahabat dan para sahabiyah ke Madinah. Loh, beda ya, akhi. Hijrah itu amal Islam yang sangat mulia, Rasul dan para sahabat yang melakukannya. Demo itu amalannya orang-orang kafir. Jangan salah bahasa ya. Demo itu amalannya, perbuatannya orang-orang kafir. Kaum muslimin dilarang tasyabbuh dengan kufar. Hijrah itu enggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Artinya enggak ada unsur mendemo pemerintah, menghujat pemerintah, atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, atau menuntut hak dari pemerintah. Tidak ada. Pas mata-mata pindah tempat. Pindah tempat. Beda ya. Nah, itulah diantara penyimpangan-penyimpangan HTI. Dan demikian umumnya ashabul ahwa'i wal bid'ah mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk hujjah. Tapi tidak ada pada mereka yang semacam itu, barakallahu. Tindakan sebagian sahabat atau sebagian ulama yang mengkritik penguasanya itu bukan kemudian dipakai sebagai hujjah untuk menghujat pemerintah, tidak. Salafun Saleh ketika mengkritisi pemerintahnya itu di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat dan mengandung kemaslahatan dan tidak ada unsur provokasi. Hanya menasihati, termasuk menasihati penguasa, barakallahu fikum. Sementara yang dilakukan sama mereka ini adalah provokasi-provokasi. Sehingga jauh berbeda antara hijrah dengan demonstrasi, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi masyarakat awam yang mana mereka memahami setiap ucapan Nabi SAW sunnah yang maknanya sudah dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dilakukan maka tidak dapat dosa. Dipahamkan yang namanya kata-kata sunnah dengan bahasa sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu umum, meliputi bimbingan-bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, akidah, ibadah, dakwah, akhlak, muamalah, dan yang lain-lainnya. Secara hukum fikih ada yang wajib, ada yang sunnah tidak wajib. Sehingga disampaikan, Pak, ini sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Pak, ini sunnah Rasul yang hukumnya mustahab tidak wajib. Pak, ini sunnah Rasul meninggalkan perkara yang haram. Pak, ini sunnah Rasul menjauhi perkara yang makruh. Disampaikan kepada mereka supaya mereka paham. Barakallahu fikum. Naam. Saya ingin bertanya, apa makna jihad dengan ilmu? Nah, jihad dengan ilmu, barakallahu fikum, satu, ketika mempelajarinya, yakni al-mujahadah wa badhul juhdi fi talabihi wa ta'allumih, bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan untuk mengkajinya dan mempelajarinya. Ini termasuk jihadul ilmu. Barakallahu fikum. Juga mengamalkannya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dan bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya kepada umat. Ada jihadul ilm. Dimasukkan dalam pembahasan jihadun nafs, jihad hawa nafsu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau jihad dengan ilmu lain pembahasan. Kalau jihad dengan ilmu itu maknanya adalah membantah syubhat-syubhat orang kafir, ahlul batil, ahlul bid'ah dengan hujjah-hujjah yang ada. Ini tugasnya para ulama dan yang memiliki ilmu, barakallahu fikum. Disebut dengan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, jihad dengan ilmu, bukan dengan tombak dan pedang, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Apakah negeri Mekah khususnya Ka'bah yang ada di dalamnya aman dari semenjak aman dari segala ancaman dari musuh-musuh Islam sampai hari yang ditetapkan seperti itu, tindakan Houthi? Alhamdulillah sampai detik ini kalau saya jujur mengatakan tidak ada negara yang paling aman, yang paling tentrem selain Saudi. Aman tentrem terutama Mekah dan Madinah, barakallahu. Sampai sekarang ini masih aman. Masih aman. apakah mentahdir ulama menyimpang termau jihad? Nah, bagus saya, Pak. Mungkin bahasanya jangan pakai kata ulama ya, Pak. Apakah mentahdir orang-orang yang menyimpang termau jihad? Jawabannya iya. Termasuk jihadun bil ilmi wal hujjah. Jihad dengan ilmu dan hujjah dengan syarat tahdirnya pas, tepat, ilmiah, barakallahu fikum. Tapi kalau serampangan tahdirnya, itu bukan namanya jihad dengan ilmu, ngerusak. Barakallahu fikum. Sehingga betul merupakan jihad dengan ilmu tapi dengan syarat bila ilmi wal hujjah. Pelakunya juga orang yang layak untuk berbuat demikian. Sekarang ini ada istilah kata atau kalimat jangan mengumbar kata kebencian yang katanya dapat menimbulkan perpecahan negara. Contoh, selain Islam dikatakan kafir. Loh, ini enggak mungkin. Ini prinsip akidah, prinsip Islam. Selain Islam namanya kafir. Tapi beda cara pembahasannya. Ada bahasa-bahasa berita, ada bahasa-bahasa provokasi. Kalau bahasa provokasi membahayakan. Paham ya? Misalkan begini, yang hak itu adalah Islam, semua yang selain Islam adalah kafir, sikat. Provokasi itu, itu membahayakan. Jangan demikian, barakallahu fikum. Jadi ketika menyampaikan sebuah perkara prinsip akidah, Islam itu yang hak dengan nasul Quran, nasul hadis, ini prinsip yang enggak mungkin dirubah-rubah, tidak ada masalah. Agama yang hak adalah Islam. Selain Islam dikatakan batil, dikatakan kafir. Pas gitu aja ya. Tanpa ada provokasi-provokasi. Itu bukan namanya ujaran kebencian. Itu namanya menyampaikan prinsip yang benar. Tergantung bagaimana pembahasannya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Aman Ustaz, apakah jika membunuh orang-orang Khawarij adalah boleh? Padahal mereka telah memerangi penguasa kita. Iya, boleh memerangi atau membunuh kaum Khawarij. Tapi pelakunya adalah penguasa, bukan antum. Pelakunya adalah penguasa dengan syarat fitnah mereka tidak bisa diatasi dengan pendekatan persuasif. Itu yang disebutkan sama Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Sehingga ada tahapan-tahapannya. Pendekatan persuasif, nasihat terlebih dahulu, didudukkan, diterangkan segala macamnya, tidak mempan, maunya perang wis, akhirnya mereka mendahului, mereka membunuh, menyerang apa dan segala macam dan tidak mungkin diredam, melainkan dengan cara senjata, maka Islam mengizinkan penguasa untuk qitalul bughat, memerangi orang-orang Khawarij, memberontak penguasa, yang dapat pahala penguasanya, yang dapat dosa adalah Khawarijnya. Pada begitu kontak senjata, semangati, Pak, dapat pahala Pak, sikat. Semangati, toh yang bertindak siapa ya Pak? Pemerintah, bukan antum. Antum tidak boleh. Nah, terkait dengan masalah ini semua diserahkan kepada pihak pemerintah, barakallahu. Nah, bagaimana sikap masyarakat muslimin yang belum terpenuhi syarat-syarat jihad tetapi musuh menyerang ke wilayah mereka? Kalau seperti kondisinya Evan, diserahkan kepada yang berwajib. Ada yang menyerang, hubungi pihak kepolisian untuk menangani mereka. Barakallahu fiik. Nah, yang dianjurkan jangan melawan. Jangan melawan, menjauh, supaya jangan ada bentrokan. Segera hubungi aparat setempat, biarkan yang memulai yang diusut oleh pihak pemerintah. Kalau sudah ada bentrokan, rumit penyelesaiannya. Bagaimana dengan individu-individu kafir yang tinggal di suatu negara, yaitu suatu daerah? Di mana individu kafir ini orangnya sombong, suka membuat ulah, bahkan kadang kalau naik kendaraan di suatu kampung suka ngebut. Bagaimana sikap kita terhadap individu kafir yang seperti ini? Sekali lagi, laporkan kepada berwajib. Sampaikan sama Pak Lurah, Pak RT, pihak kepolisian, diadukan dia kepada berwajib. Dalam bab yang semacam ini, kaum muslimin dianjurkan untuk bersinergi dengan pemerintahnya. Jangan main hakim sendiri. Bagaimana jika suatu saat nanti, na'udzubillah, jika di Indonesia ini yang menjadi penguasa adalah dari kalangan orang kafir, Ustaz? Bagaimana ada kebimbingan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi hal seperti itu? Masya Allah. Jangan mikir yang macam-macam lah. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita penguasa-penguasa muslim yang baik untuk kita semuanya, yang saleh, yang bertakwa, yang adil. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya terjadi, na'udzubillah min dzalik, la qadarullah, yang menjadi penguasa tertinggi negara ini orang yang jelas-jelas nyata-nyata kafir, maka kaum muslimin menyampaikan aspirasinya kepada yang berwenang dalam perkara seperti ini. Sampaikan kepada perwakilan rakyat, DPR, MPR dan segala macam, supaya segera mengganti, supaya bisa mengganti penguasa ini. Nah, itu dengan cara-cara yang tepat. Tolong diganti. Jangan penguasa yang kafir ini. Barakallahu fiikum. Kalau enggak mungkin, sulit. Apakah kita harus memberontak mereka? Jawabannya ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kondisi yang semacam ini. Kalau terpenuhi semua syarat-syarat di atas, maka boleh dikudeta dan digulingkan. Nah, ya wa. Syarat yang pertama ialah kaum muslimin memiliki qudratun mutakafi'ah, memiliki kemampuan dan kekuatan yang sebanding, sepadan dengan kekuatan yang dimiliki sang penguasa tadi. Dalam semua hal ya ikhwan. Yang kedua, maslahatul khuruj atau maslahatul inqilab akbar, kemaslahatan kudeta lebih besar dibandingkan dengan tidak kudeta. Kalkulasi para ulama menyatakan ini kemampuan sudah terpenuhi, siap, sepadan, dan ketika kudeta akan dengan mudah, dengan gampang untuk mengambil alih kekuasaan. Ini dua syarat yang disebutkan sama Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Bila terpenuhi dua-duanya, maka dikatakan ketika itu kaum muslimin bisa dan boleh melengsarkan penguasa yang kafir tadi. Bisa atau gak bisa? Coba diem. Bisa atau gak bisa? Jawabannya gak semudah yang dibayangkan ya. Mewujudkan kuwatun mutakafi'ah saja setengah mati. Mereka punya segala-galanya, kekuatan pada mereka, kekuasaan pada mereka, komando tengah-tengah mereka, itu berapa orang? Sulit. Nah, ketika tidak terpenuhi dua ketentuan tadi, maka kaum muslimin bersabar. Mereka hanya mentaati dalam perkara-perkara ma'ruf atau dalam perkara maslahat umum, bukan dalam perkara yang mungkar. Hatinya tidak mengakui dia sebagai penguasa. Yang membedakannya, hatinya secara akidah kita tidak meyakini dia sebagai penguasa, namun secara praktik kesehariannya ditaati perkara yang ma'ruf dan ditaati perkara-perkara yang maslahat umum untuk ketenangan bersama. Jangan bikin ulah. Yasbir hatta yastarih sampai dia tentram digantikan dengan penguasa yang baru, atau yang kafir tadi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal atau diganti dengan penguasa yang lain. Barakallahu. Jadi penuh pertimbangan dan masak yang matang, barakallahu. Dan perlu diingatkan baik-baik, kaum muslimin sedikitpun tidak punya makar-makar tersembunyi dan terselubung untuk melaksanakan kudeta militer. Bahkan muslim yang benar, muslim yang di atas al-haq, sedikit pun tidak punya niatan-niatan untuk mendapatkan kursi kedudukan di sebelahnya penguasa. La hadza wa la hadza. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menanggapi orang yang bersikeras bahwasanya demo pada pemerintah tidak mengapa? Nah, kalau sudah bersikeras dan keras kepalanya, ya sudah, jangan ditanggapi ya, Evan. Jangan dikodang, pergi sudah. Nah, ini orang-orang yang sufaha dan para juhala, sudah. Assalamualaikum, pergi. Assalamualaikum. Antum hanya menerangkan sebaik mungkin apa yang antum tahu, apa yang antum ilmui, terima. Alhamdulillah, masih bersikeras dan segala macam, tinggalkan. Ditinggalkan warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah syubhatnya sururiyin? Sururiyin, ya halabiyin, ya rojaiyin, sama ya. Bahwasanya tahdzir dapat diterapkan hanya saat salafiyin mayoritas seperti di negara Saudi, menukil dari kami Syekh Albani. Kadzabun, saya katakan. Pendusta mereka. Mereka orang pertama yang melanggar fatwa ini, kalau betul. Coba diam. Tanyakan kepada mereka, apakah kalian, wahai sururiyin, wahai halabiyin, wahai rojaiyin, sama sekali tidak menerapkan tahdzir? Dikarenakan di Indonesia masih minoritas? Coba diam. Jawabannya, ya enggak, mereka menerapkan. Ngawur lagi. Ngawur lagi penerapannya itu. Coba diam. Mereka ketika barakallahu fikum dihadapkan kepada ahlussunnah salafiyin, wah kenceng. Mereka adalah pihak yang paling keras dalam mentahdzir dakwah salafiyah, salafiyin dan para da'inya. Betul? Coba diam. Coba lo boleh. Mereka ngawur dengan tanpa hikmah, dengan tanpa yang lain-lainnya. Sikat. Kalau menggunakan bahasanya para masyayikh, tahdzir mereka terhadap salafiyin itu bukan nasihat, tapi intiqam, balas dendam. Gitu ya kan. Gitu. Ahlussunnah salafiyin nasihat, menasihati umat dari bahaya mereka. Yang kedua, tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak pernah mentahdzir pihak-pihak yang lain yang berseberangan dengan mereka? Jawaban. Ya, ngawur lagi. Ngawur dengan tanpa hikmah, dengan tanpa melihat tempat, akhirnya banyak berurusan dengan pihak-pihak yang terkait. Betul atau betul? Jangan dikatakan mereka diem terus. Enggak. Dikatakan ucapan mereka yang kasar, yang ngawur, yang segala macamnya itu. Ngamuk ya sebelah itu. Ngamuk ya Evan. Iya apa ya? Itu apa namanya itu kalau bukan tahdzir? Kadzabun. Hah? Nanti makan sendiri ini syubhat. Barakallahu fik. Naam. Jawabannya enggak demikian. Tahdzir itu terus berlaku. Tapi dengan bawabit-bawabitnya ada ketentuannya, barakallahu fik. Tidak ada enggak memandang mayoritas ataupun minoritas. Tidak, ya kawan. Terus berlangsung, tapi dengan kondisinya masing-masing, barakallahu fik. Minimalnya adalah untuk penjagaan diri. Ya, mewaspadai penyimpangan orang yang menyimpang untuk menjaga diri kita sendiri. Minimalnya dengan hati. Gak ribau dengan mereka, gak suka dengan mereka. Mereka punya acara, kita gak hadir. Mereka punya ceramah, punya kajian, kita gak hadir. Dengan hati, itu bisa. Hatta walaupun antum seorang diri, itu bisa. Hanya dengan tujuan untuk wiqayah, an-nafs, menjaga diri para kelompok. Nah, intinya itu syubhat mereka bisa lontarkan itu ekspresi kepanikan ya. Mereka paling takut, paling panik dengan satu ini. terbongkar semua penyimpangan-penyimpangan mereka, gerak-gerak dakwah mereka dengan prinsip tahlil ini. Makanya gaharnya mereka kepada Ahlus Sunnah lebih daripada kepada kaum Syiah. Arakallahikum. Kenapa? Terbongkar semuanya. Arakallahikum. Terbongkar semuanya. Selama ini membongkar siapa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Arakallahikum. Apakah ada perbedaan antara Khawarij dengan Irhabi dalam pergerakannya? Banyak sama, ada yang berbeda barakallahu. Kalau Khawarij itu pada umumnya karena akidah. Tapi kalau Irhabi terkadang dengan tanpa akidah. Intinya sama, menteror. Allahu taala alamu bis-shawab. Sudah dijawab. Tafsir Ibn Abbas, kufur dunia kufur. Dimanakan tadi dengan kufur dunia kufur. Jika mereka mengatakan, ini kan ucapan sahabat, dan ucapan sahabat kan tidak bisa mengkhususkan keumuman ayat. Nah, ini bermain-main. Ini namanya berfalsafah dalam pembahasan usul tafsir dan usul fiqih barakallahu fikum. Kalau tafsirnya seorang sahabi itu tidak ada yang mukhalif, tidak ada yang menyelisih di kalangan semua sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan didukung oleh sahabat yang lain dari kalangan para tabi'in, itu hujjah. Sebagai ulama mengatakan itu adalah hujjah, bisa menerangkan makna ayat. Taksis, taqyid dan semisalnya dikatakan la mukhalif, semacam ijma' sukuti. Bisa. Minimalnya ini adalah pemahaman salaf. Minimalnya ini pemahaman salaf. Lebih mending dan lebih wajib kembali kepada pemahaman Ibnu Abbas daripada ente. Ente ini siapa? Sahabat, bukan tabiin, bukan alim, bukan talib ilmu juga bukan, alif Hitler, Sahib Basyakil. Lah siapa kau rujuk kepada pemahaman ente itu? Ya mending kepada Ibnu Abbas. Ya apa ya? Lah iya, sedikit aneh. Ya jelas, itu kaum muslimin yang menginginkan kebaikan. Kembali kepada pemahaman para ulama'nya, kepada para sahabat yang mulia. Minimal itu pemahaman para sahabat, pemahaman salaf. Ya, nah itu pemahaman siapa? Ya, tidak ada pemahaman yang demikian kecuali kaum Khawarij para kuat itu. Juga sama telah dijawab terkait dengan penguasa yang kafir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau hatam itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup insyaAllah ya. Nggak diem. Cukup insyaAllah ya. Cukup. Ini nggak ada lagi ya Evan yang bisa dibaca. Ya ada sih, nggak mungkin terbaca karena nggak mungkin dibaca. Nah, saya kira cukup sekian. Dikarenakan kata lagi yang lain. Astaghfirullah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.